Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bagaimanakah datangnya wahyu? Wahyu turun kepada Nabi SAW di awal kali dengan mimpi. Sebelumnya, Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala senang untuk berkhulwat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah." Wahyu pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mimpi. "Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqi subhi." Tidaklah mimpi datang kepada dia kecuali seperti fajar subuh, artinya sangat jelas. Ada orang mimpinya enggak jelas, mimpinya seperti main-main. Mimpi Nabi benar-benar jelas. Dan ini kata para ulama, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menjadikan Nabi langsung ketemu malaikat, tapi dikasih mukadimah dengan datangnya mimpi agar beliau siap untuk menerima wahyu dalam bentuk datangnya malaikat Jibril alaihissalam. Mimpi-mimpi yang baik. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Nabi dijadikan oleh Allah suka untuk berkhulwat. Wa kana yakhlu bi ghar Hira. Rasulullah SAW pergi ke gua Hira. Fa yatahannasu fihi wa huwa ta'abbud al-layalil ad Zawatil adad. Beliau pergi dan beliau beribadah di Gua Hira beberapa malam. Qabla an yanza ala ahlihi wa yatazawwad li dhalik. Dan beliau tatkala pergi ke Gua Hira, beliau disiapkan makanannya oleh Khadijah karena beliau ingin bermalam beberapa malam. Khadijah menyiapkan makanan, maka Rasulullah SAW bawa makanan pergi berkhulwat. Kalau sudah habis, Rasulullah SAW turun kembali ambil lagi makanan dari istrinya Khadijah. Fa yatazawwadu mithlaha, dimithliha, maka dia pun mengambil bekal kembali. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi Ghar Hira. Sampai datangnya Malaikat Jibril dan beliau berada dalam Gua Hira. Rasulullah SAW, sebelum datang Malaikat Jibril, dijadikan oleh Allah suka ke Gua Hira. Para ulama khilaf, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di Gua Hira? Ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim AS. Pertanyaan, dari mana Nabi tahu bagaimana ibadahnya Nabi Ibrahim? Dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW beri makan kepada fakir miskin. Di antara ibadah yang Rasulullah SAW lakukan, beliau beri makan kepada fakir miskin. Ada yang mengatakan Nabi SAW beribadah dengan tafakkur, memikirkan keagungan Tuhan, pencipta alam semesta. Dia tidak tahu, belum ada wahyu. Maka ibadah yang dilakukan adalah bertafakkur. Ada yang mengatakan ibadah Nabi maksudnya, dia berkhulwat, dia meninggalkan kemaksiatan. Karena Mekah tatkala itu dalam keadaan rusak, dan kita tahu bahwasanya Gua Hira, itu dari orang yang di Gua Hira bisa melihat Ka'bah langsung, melihat bagaimana kondisi Mekah. Seakan-akan Nabi duduk termenung di situ melihat bagaimana rusaknya kota Mekah dan dia menjauh. Menjauhnya seseorang dari kemaksiatan itu adalah ibadah tersendiri. Oleh karenanya Nabi Ibrahim tatkala diajak untuk bermaksiat, melakukan kesyirikan, dia mengatakan ini dhahibun ila rabbi. Saya ingin pergi kepada Rabbku, menjauhi kesyirikan. Menjauh dari kesyirikan merupakan ibadah tersendiri. Wallahu alam bisawab, ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyihat. Mungkin dia merenungkan keagungan Allah. Mungkin dia memberi makan kepada fakir miskin sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diangkat menjadi seorang rasul itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, di antaranya Allah berfirman, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara para malaikat dan di antara manusia rasul-rasulnya. Jadi kerisalahan kenabian adalah istifa, pilihan. Bukan suatu yang perkara diusahakan. Tidak sebagaimana perkataan sebagian orang-orang liberal yang mereka berdalil dengan perkataan Ibn Sina. Karena Ibn Sina berpendapat bahwasanya kenabian adalah amrun muktasab. Bahwasanya kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Jadi seorang kalau ingin jadi nabi, maka pergi berkhulwat. Duduk, kemudian merenungkan, menghilangkan segala pemikiran dunia sampai akhirnya jadi nabi. Ini tidak benar. Kenabian bukan perkara yang diusahakan. Allah yang milih Nabi Rasul Muhammad untuk menjadi seorang Nabi. Hanya saja prosesnya Allah takdirkan dengan melalui khulwat. Antum perhatikan, para Nabi-Nabi selain Rasulullah SAW, apakah ada yang melalui proses berkhulwat? Nabi Musa bagaimana menjadi Nabi? Apakah berkhulwat dahulu? Tidak. Nabi Yusuf sebelum menjadi Nabi, apakah berkhulwat dahulu? Jawabannya tidak. Nabi Yahya sejak kecil sudah dianggap menjadi Nabi. Apakah berkhulwat dahulu? Tidak. Ini Rasulullah SAW pergi ke gua itu kebetulan saja. Jadi jangan dikatakan barang siapa ingin menjadi proses menjadi wali pergi ke gua bertapa di gua sebagaimana Nabi. Ini enggak benar. Atau yang mengatakan barang siapa ingin menjadi wali bertapa di pinggir kali. Ini enggak benar. Enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pendapat Ibn Sina yang mengatakan bahwasanya an-nubuwwah amrun muktasab, kenabian merupakan perkara yang bisa diusahakan, ini perkara yang batil. Dan Ibn Sina meskipun terkenal di kalangan kaum muslimin, dia memiliki banyak pemikiran yang berbahaya. Contohnya dia berpendapat bahwasanya alam qadim, bahwasanya alam ini sudah ada sejak dahulu, tidak diciptakan, tapi dia sudah ada sejak zaman azali. Ini pendapat yang diingkari oleh para ulama. Al-Ghazali keras terhadap Ibn Sina. Di antara pendapat dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui secara detail. Allah hanya mengetahui ilmu secara global. Adapun secara detail Allah tidak tahu, kata dia. Ini juga pendapat yang berbahaya. Di antara pendapat yang berbahaya, dia mengatakan bahwasanya kenabian adalah perkara yang bisa dicari, bisa diusahakan. Ini pendapat yang batil. Akhirnya sebagian orang ingin jadi nabi. Caranya ya pergi ke goa, bertapa, bawa bekal, kalau lapar balik lagi. Ini enggak benar, enggak bakalan jadi nabi. Kenabian bukan perkara yang bisa dicari. Kenabian itu datang dengan sendirinya, Allah yang milih. Allah mengatakan Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang pilih malaikat menjadi rasul, Allah memilih manusia menjadi rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang pilih si fulan menjadi nabi, Allah yang pilih, bukan dengan usahakan. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nabi sejak kecil Allah jaga. Allah bersihkan jantungnya. Bukan hanya sekedar berkhulwat, bertapa, tahu-tahu jadi nabi. Dan tidak ada ibadah bertapa itu, tidak ada. Itu kebetulan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu bertapa karena dia bosan dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang Quraisy, maka dia pun menjauh. Oleh karenanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW tidak pernah lagi main-main ke Gua Hira. Tidak pernah juga ada sahabat yang kemudian sengaja bertapa di Gua Hira. Tidak sebagaimana sebagian kaum muslimin sengaja pergi Gua Hira ingin duduk bertapa sebagaimana Nabi. Ngapain ke situ? Nabi aja enggak pernah ke sana, naik tinggi-tinggi jauh-jauh khawatir jatuh. Ya kalau ingin tahu sejarah enggak jadi masalah. Namun jangan diyakini ada keberkahan di situ. Saya ingin duduk di mana tempat duduknya Nabi, kemudian diambil pasirnya. Ya akhi, di sini kalau orang ditipu gampang sekali. Sampai dulu pernah ada kejadian orang jual tanah. Saya baca, orang jual tanah katanya tanah pernah diinjak Nabi, orang berbondong-bondong beli. Oleh karena apa yang dikatakan Ibnu Sina adalah perkataan yang mungkar, kenabian tidak bisa diusahakan, itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berangan-angan ingin menjadi nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebetulan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia cinta untuk pergi menyendiri. Kenapa dia tidak suka dengan kemaksiatan yang tersebar di kota Mekah? Puncak-puncak kerusakan tatkala itu perzinahan, perjudian, minum khamar, kesyirikan, 360 patung di Mekah, riba, berbagai macam kemaksiatan. Tadi musik-musikan beredar di kota Mekah. Maka Nabi SAW menjauh, kemudian berkhulwat sampai akhirnya Allah turunkan Malaikat Jibril memberi wahyu kepada Nabi SAW. Bagaimana turunnya Malaikat Jibril? Malaikat Jibril datang kepada Nabi tatkala Nabi sedang di Gua Hira. Kemudian Malaikat Jibril berkata, Iqra' wahai Muhammad. Kata Malaikat Jibril, Iqra' bacalah. Kata Rasulullah SAW, Ma'ana biqari' saya tidak bisa baca. Uslub ma'ana biqari' sebagaimana perkataan para ulama, Nabi tidak mengatakan lam akra', tapi dia menggunakan dalam bahasa Arab ma ana biqari, artinya saya ini enggak bisa baca sama sekali. Setelah kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabiul ummi, dalam Al-Qur'an Allah sebut dalam surat Al-A'raf bahwasanya nabi adalah nabiul ummi, nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tatkala Malaikat Jibril mengatakan bacalah, Nabi mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Kata Rasulullah SAW, fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minil jahd. Maka Malaikat Jibril memegangku lalu dia memelukku sampai aku kesesakan, susah bernapas. Tsumma arsalani, kemudian dia pun melepaskan aku. Kemudian Malaikat Jibril berkata lagi, Iqra, bacalah. Kata Rasulullah SAW, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa akhadhani fa ghattani. Maka Malaikat Jibril meluku lagi dengan pelukan yang kedua kali sampai Rasulullah SAW tidak bisa bernapas, susah napasnya. Tsumma arsalani, maka dilepaskan lagi oleh Malaikat Jibril. Ketiga kalinya maka Malaikat Jibril berkata lagi, Iqra, bacalah. Kata Rasulullah SAW, ma ana biqari, saya sama sekali tidak bisa baca. Nabi sama sekali tidak bisa baca. Telah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan lalu bahwasanya orang-orang Arab dahulu hafalan mereka kuat sehingga mereka bersandar untuk mencari ilmu tidak perlu bisa baca tulis. Terkadang mereka mendengar syair satu bait sekali dengar mereka hafal. Demikian saja kajian kita hingga hari ini. Insyaallah kita lanjut tentang kisah temuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Malaikat Jibril awal kalinya. Kita lanjutkan besok hari insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.